mendung tanpa hujan, ketemu lan kelangan, kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayahe omah-omahan, aku maca koran sarungan, kowe plonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisahan, aku kiri kowe kanan wis beda. Aku peparengan bendino sayang-sayangan, sedih lan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan. Pati menang-menangan, barkui sayang-sayangan, kadang beto pilihan, nganti pegot bali. Sayang-sayang, kadang beto pilihan nganti